Berapa kali nona buang cinta? Saya pindah. Kenapa rasakan terusnya rasa? Saya kurang apakah? Saya coba lagi. Nona tetap pulang lagi. Lalu pergi tanpa cinta, kasih luka yang menganga. Biar saya salah. Teganya hatimu, sayang, kau pergi dariku, sayang. Saya rasa janji buat saya jadi dilema. Rasa saya punya kesal hancur tak beraga. Kau masih tetap saya cinta, tapi kau ada yang punya. Minta saya kau jadian di hati. Cinta yang tak sampai gelisah, rasa tertipu sakit tak berhenti. Minta satu saya maaf, luka tak berpijak. Janji yang berlatih tak berpihak. Kau deng dia, biar saya salah. Teganya hatimu, sayang.